Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masih pada bab tentang keutamaan para ulama dan juga orang-orang yang soleh. Kita sampai pada pembahasan hadis terakhir, kita jelaskan hadis yang berisi tentang empat hal yang menjadi sebab seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memberitakan kaum muslimin atau kaum laki-laki yang ingin menikah agar menikahi wanita yang beragama, yang berakhlak, karena hal itu akan membantu dia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang beragama, yang berakhlak, yang punya adab, yang punya ilmu, yaitu wanita yang beragama. Diperintahkan kita untuk mencarinya untuk dijadikan sebagai istri. Kemudian kita lanjutkan, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, thumma dhakara al-mu'allif rahimahullah ahaditha bi hadzal ma'na. Kemudian penulis yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang semakna dengan ini, yaitu yang semakna dengan hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang perumpamaan orang yang soleh, teman hidup yang soleh, seperti membawa minyak wangi. Misla ma yurwa 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, seperti hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dan memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Yani annal insana yakunu fid dini wa kadzalika fil khuluqi ala qadri man yusahibu. Maksudnya bahwasanya seseorang itu dalam masalah agama demikian pula dalam masalah akhlak, maka sesuai dengan agama dan akhlak orang yang dia temani, sesuai dengan agama dan akhlak temannya atau sahabat dekatnya. Fal yang durman yusahib, maka hendaknya dia memperhatikan siapa yang menjadi temannya, yang menjadi sahabatnya atau teman dekatnya. Fa in sahaba ahlal khairi sara minhum, maka jika dia bersahabat, berteman dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, niscaya dia menjadi bagian dari mereka, akan dianggap, digolongkan termasuk bagian dari mereka ahlul khair, orang-orang yang baik tersebut, walaupun mungkin amalannya berbeda jauh, dia di bawah amalan orang-orang yang baik tersebut. Tetapi karena dia berteman dengan mereka, maka sara minhum, dia menjadi bagian dari mereka. Wa in sahaba siwahum sara mislahum. Dan sebaliknya, jika dia bersahabat, berteman dengan selain ahlul khair, dengan selain orang-orang yang baik, atau dengan kata lain berteman dengan orang-orang yang jelek, niscaya dia menjadi seperti mereka, orang-orang yang jelek tersebut. Na'udzubillah. Walaupun mungkin kejelekan dia jauh lebih ringan daripada teman-teman yang jelek tersebut, tetapi karena dia bergabung, berteman, bersahabat dengan mereka, orang-orang yang jelek tersebut, maka dia pun akan seperti mereka atau menjadi bagian dari mereka, disebut sebagai temannya mereka, orang-orang yang jelek tersebut. Falhasil anna hadhihi alhaditha wa mithalaha kullaha tadulu ala annahu yanbaghi lil insani an yasthahiba الأخيار وأن يزورهم ويزوره فيطلب منهم الزيارة لما في ذلك من الخير والفوائد العظيمة. Maka kesimpulannya bahwasanya hadis-hadis ini dan yang semisalnya seluruhnya menunjukkan bahwasanya sepantasnya, bahkan harus, bagi seseorang untuk berteman dan menjaga teman-teman yang baik. Yastahiba bukan hanya berteman bersahabat, tetapi lebih dari itu, hendaknya seseorang berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, dan menjaga mereka. Jangan sampai terputus pertemanannya. Jaga pertemanan, persahabatan dengan al-akhyar, orang-orang pilihan tersebut. Walaupun mungkin dia harus berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin harta, bahkan mungkin yang namanya manusia tidak ada sempurna, dia terkadang mungkin tersinggung atau yang lainnya, tetapi dia melihat orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan, maka dia pun akan menjaganya, tidak akan melepas mereka dari berteman dengan mereka, dan dia akan mengunjungi mereka, mendatangi mereka, ziarah kepada mereka, dan juga mereka akan mengunjunginya, serta dia memohon, minta kepada mereka agar mengunjungi dia. Mengapa? Karena kunjungan mereka, orang-orang yang baik tersebut, terdapat kebaikan dan faedah, manfaat yang sangat banyak, yang sangat besar. Di antaranya saling menasihati, memberikan faedah ilmu, menganjurkan untuk beramal soleh, memberikan semangat, dan juga pelajaran-pelajaran ataupun faedah-faedah yang lainnya sangat banyak dari berteman dan dikunjungi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada orang A'rabi, Arab gunung, Arab kedalaman, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bertanya kepada beliau, mata saat, kapan terjadinya hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam balik bertanya, ma a'dadta laha, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Qala hubbullahi wa rasuli. Maka Arab gunung tadi menjawab, aku mencintai Allah dan Rasul. yakni tidak banyak persiapan yang aku miliki, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Atau persiapan yang ada pada diriku adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Qala maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan yang engkau cintai. Muttafaqun alaihi, riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih Bukhari. Wa hadha lafdhu muslimin, dan hadis ini lafaz milik al-Imam Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin lahumā, dan satu riwayat milik keduanya, ma a'dadtu laha min kathiri shaumin wala salatin wala sadaqatin. Kata Arab gunung tadi ketika ditanya, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat, maka dia menjawab, aku tidak banyak menyiapkan, tidaklah menyiapkan untuk menghadapinya dengan banyak puasa, tidak pula dengan banyak sholat, tidak pula dengan banyak sedekah, yakni minimalnya hanya yang wajib-wajibnya saja, puasa yang wajib, sholat yang wajib, sedekah yang wajib, ataupun kalaupun yang sunnah, maka tidak banyak. Kalaupun mengerjakan yang sunnah, maka beliau atau Arab Badu ini tidak banyak mengerjakan amalan yang sunnah, apakah puasa, sholat atau sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya mungkin kita khusnudzan, Arab gunung ini baru masuk Islam, sehingga beliau tidak banyak melakukan amalan sholat dari amalan-amalan yang sunnah. Tetapi kita yakin seorang hamba yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta cinta kepada orang-orang pilihan dari kalangan para sahabat, niscaya sedikit demi sedikit akan bertambah baik amalannya, akan meniru orang-orang yang dia cintai, walaupun tidak langsung sama dengan mereka, tetapi minimalnya dia akan berupaya untuk meneladani, mencontoh orang-orang yang dia cintai, yang dia cintai tersebut dari kalangan orang-orang yang baik dan saleh. Qala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis yang berikutnya, dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun amalan dia tidak menyamai amalan mereka, kaum tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jawab, al mar'u ala man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Muttafaqun alaihi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, annasu ma'adin kama'adin adh-dhabi wal fiddah, manusia itu seperti barang tambang, yakni mereka bertingkat-tingkat kualitas iman dan amal mereka, seperti barang tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam, idza khafuhu. Maka sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di masa Islam apabila mereka faqih, mengerti ilmu Islam. Ketika mereka di masa jahiliyah, di masa kafir, mereka orang yang terbaik karena amalannya, karena sikapnya, wibawanya, ataupun yang lainnya. Maka di masa Islam pun menjadi yang terbaik di tengah-tengah muslimin, dengan syarat apabila mereka faqih, mengerti tentang Islam. Wal arwahu junudun mujannadatun. Sedangkan ruh-ruh itu, terutama ruh-ruh manusia, adalah junud mujannada, pasukan yang dikerahkan atau sekumpulan pasukan yang solid yang dikerahkan. Fama ta'arafa minha iktalaf. Maka siapa saja di antara pasukan tersebut yang mengenal, maka dia akan bersatu, akan akrab, akan akur. Fama tanakara minha ikhtalaf. Namun pasukan-pasukan tersebut yang tentunya berbeda-beda jenisnya, ragamnya, sifatnya, maka kalau tidak mengenal, maka akan berselisih, tidak akan bersatu, tidak akan akrab. Mengapa? Karena tidak sejenis. Ruwahu muslim, riwayat Imam Muslim. Sebagaimana hewan, tentunya dia akan akrab, akan dekat dan bisa berteman, bergaul, tidak saling menyerang ketika satu jenis burung dengan burung. Bahkan satu jenis burung pun beda-beda, ada burung gagak, ada burung merpati. Maka masing-masing hanya berteman dengan yang sejenisnya, merpati dengan merpati, gagak dengan gagak, dan yang lainnya. Kalau beda jenis akan saling menghindar, tidak akan bersatu. Demikian pula ruh manusia. Kalau satu tipe, satu jenis, satu akidah, satu manhaj, maka akan bersatu, akan akrab. Tetapi kalau tidak akrab, tidak bersatu, maka menunjukkan beda jenisnya, atau beda manhajnya, atau beda akidahnya, atau beda tabiatnya. Maka harus diteliti kenapa dia tidak bersatu dengan si fulan. Kalau memang si fulannya orang yang jelek, terkenal akhlak yang jelek, ya wajar. Berarti dia mudah-mudahan termasuk orang yang baik. Kenapa? Tidak mau menyatu, tidak mau akrab dengan si fulan atau mereka yang jelek akhlaknya. Tetapi na'udzubillah, kalau sebaliknya ada seorang dia enggak akur, tidak akrab, tidak bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para ulama atau asatidzah atau orang-orang yang utama, dia enggak mau bergaul, tidak mau akrab, tidak nyaman, berarti dia yang bermasalah. Dia yang harus berupaya untuk memperbaiki dirinya dan berupaya untuk akrab dengan mereka, orang-orang yang utama tersebut. Mengapa? Ya karena yang namanya ruh hanya bersatu akrab dengan yang sejenis. Maka kita harus memiliki akhlak yang baik supaya kita hanya berteman atau bisa akrab dan nyaman berteman dan bergaul dengan orang-orang yang baik pula. Wa rawa al-Bukhari qawlahu al-arwah ila akhirih. Dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sabda Nabi dari kalimat al-arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu adalah pasukan yang berjenis-jenis yang dikerahkan. Maka yang saling mengenal akan bersatu, dan yang tidak saling mengenal akan berbeda, ya kan, berpencar, berselisih. Min riwayati Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya, wa an Usayd ibn Amr yuqalu ibnu Jabir, dan dari Usair bin Amr, dikatakan pula bin Jabir, dengan ditomakan hamzahnya, difathahkan sinnya. Qala kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu idza ata alai amdad ahli Yaman sa'alahu. Bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila datang kepada beliau pasukan pembantu jihad, yang diperbantukan untuk membantu pasukan jihad dari negeri Yaman, sa'alahu, maka Umar bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang bernama Uwais bin Amir, hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala lahu, sehingga ketika beliau berjumpa dengan Uwais yang beliau cari tersebut, maka beliau bertanya kepadanya, anta Uwais ibn Amir, apakah engkau Uwais bin Amir? Qala na'am, Uwais menjawab iya. Qala min muradin thumma min qarani, engkau dari suku Murad kemudian dari Qaran, keturunan Qaran? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fakana bika barasun, engkau dahulu punya penyakit belang, yani di kulitnya. Fabarakta minhu illa maudhi'a dirhamin, lalu kau sembuh dari penyakit belang tersebut kecuali satu ukuran dirham yang masih ada, satu tempat dirham yang seukuran dirham. Qala na'am, iya, kata dia. Qala laka walidatun, Umar bertanya lagi, engkau memiliki ibu? Qala na'am, Uwais menjawab iya. Qala, Umar pun berkata, melanjutkan ucapan beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'amdad ahli Yamani min muradin, akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir bersama pasukan pembantu jihad dari penduduk Yaman, negeri Yaman, min murad, dari suku Murad, summa min qaranin, dari keturunan Qaran, kana bihi barasun, dulunya dia punya penyakit belang, fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, lalu sembuh kecuali seukuran dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, Uwais ini memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Lahu aqsama 'alallahi la barrahu, seandainya Uwais ini meminta kepada Allah dengan bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaannya tersebut dengan sebab baktinya dia yang luar biasa kepada ibunya. Falistata'sa ayastaghfir laka faf'al, maka jika engkau mampu agar engkau memohonkan ampunan kepada Uwais, mohon kepada Uwais agar Uwais berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu, maka lakukanlah, minta kepada Uwais agar Uwais berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosamu, maka lakukanlah. Fastaghfirli, fastaghfarullah, maka Umar pun berkata, fastaghfirli, maka wahai Uwais, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, mintakan maghfirah, ampunan kepada Allah untukku. Fastaghfarullah, maka Uwais pun memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar. Mengapa? Karena ada sabda Nabi ini, perintah dari Nabi, Dan ini adalah kekhususan untuk Uwais Al-Qarni saja, atau yang ada dalil yang menjadikan pengkhususan, yaitu pengkhususan memohon atau minta didoakan oleh orang lain. Ini adalah khusus untuk Uwais. Dengan tujuan atau hikmahnya agar Allah meninggikan derajat Uwais. Maksudnya Uwais orang yang mulia, punya keistimewaan, sehingga Nabi menyuruh para sahabatnya agar memohonkan, agar Uwais berdoa kepada Allah agar Allah memohonkan ampunan untuknya. Bukan karena Uwais lebih utama daripada Abu Bakar, Umar dan yang lain, bukan. Tapi dengan tujuan atau dengan maksud agar orang mengetahui keutamaan Uwais yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun meminta didoakan oleh orang lain maupun soleh, maka itu tidak dianjurkan kalau untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan umum maka boleh. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak dianjurkan. Hadis ini kekhususan untuk Uwais Al-Qarni saja. Rahimahullah. InsyaAllah kita lakukan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.